Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudalla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا secara مرفوع: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan dari kalian ubiyah al-jahiliyah. Ubiyah disebutkan dalam footnote-nya al-kibr wan-nukhuwah, sombong, bangga diri, menyombongkan keturunannya, menyombongkan bapak-bapaknya. Wa fakhruha bil-aba, berbangga-bangga dengan bapak-bapaknya, nenek moyangnya. Innama huwa mu'minun taqi aw fajirun syaqi. Sesungguhnya manusia hanya dua, mu'minun taqi atau fajirun syaqi. Mu'min yang bertakwa atau fajir yang jahat, pendosa. An-nasu banu Adam, an-nasu banu Adam, manusia itu anak Adam. Wa Adam khuliqa min turab, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. La yada'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin, hendaklah berhenti manusia-manusia ini berbangga-bangga dengan kaum-kaum. Hentikan. Innamahum fahmun min fahmi jahannam. Maksudnya mereka tidak lain kecuali arang dari arang-arang neraka, kayu bakar dari kayu bakar neraka jahannam. Aw la yakununna ahwan 'alallahi min al-ju'lan, atau niscaya mereka akan menjadi makhluk yang paling hina, lebih rendah dari ju'lan. Ju'lan sejenis serangga. Barakallahu fikum. Qawluhu, ucapannya di dalam hadis, at-ta'nu fil ansab, cercaan terhadap nasab. Ayil wuku' fiha bil aibi wa tanaqqus. Mana ta'an, walaupun terjemahan aslinya adalah menikam dengan senjata, tetapi maknanya adalah menyebut nasab satu kaum dengan kejelekan-kejelekan. Kalimat ta'ana artinya menikam. Ah, pisau, darahnya. Atau ta'ana, ya ta'anu, dengan pisau sehingga berdarah. Walakin kudustu'mila awsa' min ma'na, tetapi dia dipakai dengan makna yang lebih luas. Bukan hanya menikam dengan senjata, tetapi menikam dengan kata-kata. Bahwa kaummu sukumu, bangsamu adalah begini dan begitu. Dicerca dengan ucapan-ucapan jelek. Sehingga disebutkan di sini al-wuqu'u fiha mengenai pada nasab bil aibi, dengan aib-aib yang jelek, wa tanaqqus dengan kekurangan-kekurangan. Dasar suku pengecut, dasar suku penakut. Dia tidak sadar kalau sukunya yang disebut, artinya dia mencerca seluruh manusia dari sukunya min awalihim ila akhirihim. Berapa orang itu yang terkena? Engkau tidak mencerca satu orang, engkau mencerca satu suku. Ini bahaya sekali. Allah jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada Arab, ada Ajam, ada Jawa, ada Sunda, ada yang berkulit merah dan berkulit putih. Lita'arafu, untuk saling mengenal saja. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ja'alnahum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Adapun barakallahu fikum, ketika seorang berbuat salah, ya oknum, kenapa sukunya yang dibawa? Kalau seorang berbuat jelek, ya orang itu, kenapa sukunya yang dicerca? Satu orang berbuat salah, jutaan manusia yang dicerca. Dasar suku ini, dasar suku itu, memang suku yang jelek, begini dan seterusnya. Hati-hati. Itu kebiasaan jahiliyah. Walamma ayyara Abu Dzar, ketika Abu Dzar pernah mencerca rajulan bi ummihi, mencerca seseorang dengan ibunya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ayartahu bi ummihi, innaka mru'un fika jahiliyah. Muttafaqun alaihi. Nabi tegur beliau dengan teguran keras. A'ayyartahu bi ummih, apakah engkau cerca dia dengan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau orang yang pada dirimu masih ada jahiliyah. Ikhwani fillah na'azakumullah. Di mana sisi jahiliyahnya? Ta'yir. Ta'yir bi ummih. Beliau memanggil Bilal dengan kalimat ya bnal aswad atau ya bnal sauda, wahai anak perempuan hitam, wahai anak budak perempuan hitam. Nabi menegurnya, ayartahu bi ummi, apakah engkau cerca dia dengan ibunya? Cercaan ini mengandung dua cercaan. Cercaan pertama, anak ibu. Apa maknanya anak ibu? Kalau sekarang kan bilang anak ibu cengeng ya, banci ya anak ibu. Kalau dulu bukan, anak ibu itu bapaknya gak jelas siapa. Anak ibu, maksudnya karena budak, ibunya entah siapa begitu. Barakallahu fikum. Yang kedua, kalimat sauda, hitam. Ini cercaan juga. Sehingga Nabi menegurnya, innaka mru'un fika jahiliyah. Sebagai pelajaran bagi seluruh kaum muslimin, agar jangan mencerca orang lain dengan turunannya, wahai turunan budak hitam, jangan. Walaupun dia turunan A, turunan B, turunan suku hitam, turunan suku merah, turunan suku apapun, jangan kamu cerca dengan turunannya. Mengapa? Dia seorang muslim, mukmin. Jangan disamakan dengan bapak-bapak-bapak-bapaknya. Yang entah siapa mereka, entah agamanya apa, kita enggak tahu. Sehingga barakallahu fikum, Rasulullah menyatakan pada dirimu ada jahiliyah. Dan ini jangan jadi cercaan buat sahabat yang mulia Abu Dzar. Mengapa? Karena Abu Dzar langsung bertaubat. Langsung dia meminta maaf kepada Bilal Ibn Abi Rabah. Wahai Bilal, Aku minta maaf kepadamu dan tolong injak kepalaku ini. Dia letakkan kepalanya di bawah kaki Bilal dan meminta Bilal, memohon tolong injak kepala saya dengan kakimu agar aku merasa yakin engkau lebih mulia dariku. Supaya aku ini merasa aku rendah, engkau yang mulia, injak kepalaku. Walaupun Bilal tidak mau menginjaknya, tetapi taubatnya Abu Dzar sungguh-sungguh, tidak main-main. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga hadis ini bukan menjadi alasan untuk mencerca Abu Dzar, tetapi jadi dalil untuk jangan mencerca orang lain, khususnya dengan nasabnya. Jangan mencerca orang lain dengan turunannya. Dasar turunan budak hitam, jangan dasar turunan fulan, turunan fulani, jangan. Itu kebiasaan jahiliyah. Dan itu alasan dimuatnya hadis ini. Adalah ada kalimat fika jahiliyah. Berarti mencerca nasab adalah kebiasaan jahiliyah. Fadalla ala anna ta'na fil ansabi min amalil jahiliyah. Dari sini menunjukkan bahwa mencerca nasab merupakan amalan jahiliyah. Wa innal muslim qad yakunu fihi syai' min hadhihi al-khisal. Dan juga menunjukkan bahwa seorang muslim kadang masih ada sisa dari akhlak jahiliyah. Bisa saja terjadi pada seorang muslim perbuatan-perbuatan jahiliyah. Hadhihi al-khisal al-musamma bi jahiliyah. Kadang-kadang ada seorang muslim dia, tapi ada sifat dari sifat-sifat jahiliyah, atau ada sifat dari sifat-sifat Yahudiyah, atau ada sifat dari sifat-sifat Nasraniyah. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Padahal dia muslim, mukmin, tapi memiliki khisal, beberapa karakter dari karakter jahiliyah, atau dia memiliki karakter dari karakter Yahudiyah atau Nasraniyah. Wala yujibu dzalika kufrahu, dan itu tidak menjadikan orang itu kafir. Tidak menjadikan orang itu kafir. Wala fisquhu, tidak pula menjadikan orang itu fasik. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Qauluhu, kembali kepada hadis yang sedang dibahas. Arba'un min umuril jahiliyah. Empat perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Yang berikutnya adalah al-istisqa'u bin nujum. Walaupun makna istisqa' adalah talabus suqya, talab karena ada tambahan istaf'ala. Biasanya talab. Istafta talabal fatwa. Apalagi istaf'ala talabul fi'il. Maka istasqa maknanya meminta tuangan dengan bintang-bintang. Tetapi maknanya bukan hanya meminta kepada bintang, tetapi menisbatkan suqya, tuangan air, kepada bintang. Ini karena bintang itu, ini karena bintang ini. Itu namanya istisqa. Maka disebutkan di sini dengan kalimat nisbatul matari ilan nau. Nisbatul matari ilan nau, menisbatkan hujan kepada nau. Apa bedanya nau dengan bintang? Terjemahannya sering sama, nisbat hujan kepada bintang. Sudah dibahas bahwa anwa itu tempat terbitnya, tempat munculnya. Bintang yang sama, kadang dia muncul di sini, kadang muncul di sana, kadang muncul di sini, kadang terbenam di sini. Maka tempatnya ini namanya nau. Bendanya disebut najm. Istisqa bin nujum dan istisqa bil anwa sama saja maknanya. Karena anwa adalah tempat-tempat terbitnya bintang. Bintang muncul di sana, bintang muncul di sini. Sehingga kalau matahari dan bulan sudah kita ketahui bersama, mana itu dan yang mana itu sudah tahu. Iya kan? Yang mana matahari, yang mana bulan. Sehingga disebut naunya saja. Anwa cukup. Tapi kalau bintang-bintang, dua. Bintang yang mana, terbit di mana. Nah biasanya mereka kaitkan dengan hujan. Kalau bintang ini muncul di sini, maka akan terjadi hujan. Kalau bintang itu muncul di sini, maka akan terjadi panas. Kalau bintang ini muncul di situ, maka akan terjadi angin kencang. Kalau bintang yang ini terbit di sana, maka begini dan begitu. Ini barakallahu fikum yang disebut dengan nau. Hukumnya sama saja. Menisbatkan kepada bintangnya atau menisbatkan kepada nau-nya sama saja. Dan nau juga bukan hanya makna tempat terbit, tetapi tempat sukut an-najm. Tempat jatuhnya atau terbenamnya bintang-bintang. Tempat terbitnya nau. Tempat terbenamnya nau. Kama akhrajahul Imam Ahmad. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir dari Jabir As-Suwa'i. Ala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, akhafu ala ummati thalathan, yang aku khawatirkan atas umatku tiga perkara. Al-istisqa'u bin nujum, mengharapkan hujan dari bintang-bintang. Wahaifas sultan, yang kedua kedzaliman penguasa, karena kedzaliman penguasa akan berpengaruh lebih besar daripada kedzaliman manusia biasa. Kalau orang-orang biasa berbuat zalim, kedzalimannya kecil. Tetapi ketika penguasa zalim, kedzalimannya akan berpengaruh kepada seluruh negara. Sehingga dikatakan, aku khawatir dari tiga perkara. Pertama, mengharapkan hujan dari bintang-bintang. Kedua, kedzaliman para penguasa. Ketiga, takdiban bil qadari. Ketiga, pendustaan terhadap takdir. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan juga Ibnu Jarir At-Tabari sebagaimana dalam Durrul Manthur dan lain-lainnya. Dan hadis ini memiliki syawahid, memiliki pendukung-pendukung dan sudah pernah lewat di bab yang sebelumnya. Faidha qala qailuhum, kalau ada yang berkata dari salah seorang mereka, mutirna binajbi kada au binau'i kada, kita mendapat hujan dengan bintang ini atau dengan nau kada. Apa terjemahannya berarti? Kalau kita sudah tahu bedanya najm dengan nau. Mutirna binajmi kada, kita mendapatkan hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Au binau'i kada, kita mendapatkan hujan karena terbitnya bintang ini atau karena terbenamnya bintang itu. Jadi kalau nau, tempat terbitnya dan tempat terbenamnya. Fala yakhlu imma ya'taqid anna lahu ta'thiran fi nuzulil matar, fa hadha syirkun wa kufrun, wa huwa alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah ka'tiqadihim anna du'a'a al-mayyit wal-ghaib yajlib lahum naf'an aw yadfa' anhum durran aw annahu yashfa' bidu'a'ihim iyyahu, fa hadha huwa syirkul alladhi ba'athahu Allahu rasulahu bin nahyi anhu wa qitali man fa'alahu. Orang yang berkata hujan ini karena bintang ini atau hujan ini karena terbitnya bintang itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Fala yakhlu, tidak lepas dari kemungkinan. Kemungkinan pertama, imma ayyataqid anna lahu ta'thiran, bisa jadi dia meyakini bahwa bintang-bintang itu punya pengaruh fi nuzulil matar, punya pengaruh terhadap turunnya hujan. Dan itu syirik. Menganggap bintang memiliki pengaruh terhadap turunnya hujan. Syirkun wa kufrun. Dan itu yang diyakini oleh jahiliyah. Seperti keyakinan mereka bahwasanya bintang ini mempengaruhi ini dan mempengaruhi itu. Ka'tiqadihim anna du'a al-mayyit wal ghaib yajlib lahum naf'an. Karena bintang memiliki pengaruh seperti keyakinan jahiliyah, maka mereka meminta kepada bintang-bintang tersebut. Karena dianggap bintang itulah yang menyebabkan turunnya hujan. Yani menganggap bahwa bintang itu yang akan memberikan pada mereka hujan, sehingga mereka menyeru dan berdoa kepada bintang seperti mereka berdoa kepada mayit, seperti mereka berdoa pada yang tidak ada, untuk mengharapkan naf'an dan untuk melindungi dari dharran. Untuk mengharapkan manfaat untuk menolak madharrat. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, au annahu yashfa' bidu'aihim iyyahu. Ini mirip dengan yang pertama atau masih berkait dengan yang pertama. Bahwa bintang tadi bisa membantu, bisa mendukung dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, yashfa', bisa memberikan syafaat. Dan itulah kesyirikan yang Allah utus Rasulnya untuk melarang manusia dari perbuatan tersebut. Bahkan memerangi orang-orang yang melakukannya. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka hingga tidak terjadi lagi fitnah di muka bumi. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, hingga agama ini seluruhnya milik Allah. Apa makna fitnah dalam ayat ini? Hatta la takuna fitnah, supaya tidak terjadi lagi fitnah di muka bumi. Wal fitnah asyirik. Ini semua kemungkinan pertama, yaitu menganggap bintang-bintang berpengaruh. Yang kedua, imma an yaqul, bisa jadi orang itu berkata, mutirna binawi kada masalan, lakin ma'atiqadi anna al-mu'athir huwa Allah wahdah. Jenis kedua, mengatakan hujan karena bintang ini, hujan karena bintang itu. Tetapi keyakinan orang itu tetap berkata yang mempengaruhinya adalah Allah, yang menakdirkannya adalah Allah. Tetapi biasanya hujan itu kalau bintang ini muncul, biasanya terjadi panas ketika bintang itu terbenam, biasanya terjadi begini kalau bintang itu hilang, dan seterusnya dan seterusnya. Ajral adata, berlangsung adat kebiasaan. Biwujudil matar, munculnya hujan. Inda suquti dalikan najm, ketika turunnya bintang ini atau ketika terbenamnya bintang itu. Ini kemungkinan kedua. Jadi orang yang berkata mutirna binawi kada, kami mendapatkan hujan dengan nau kada, jangan langsung kalian hukumi orang itu kafir atau musyrik. Hati-hati. Ahli sunnah tidak mengajarkan untuk serampangan mengkafir-kafirkan orang. Tidak mengajarkan serampangan untuk memusyrik-musyrikkan orang. Karena orang yang berkata kita mendapatkan hujan karena bintang ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia berkeyakinan, i'tiqad, annahu yu'athir. Kemungkinan pertama, menganggap, meyakini bahwa bintang tersebut benar-benar mempengaruhi. Bintang itulah yang menurunkan hujan, bintang itulah yang menahan hujan, bintang ini yang menyebabkan panas dan seterusnya. I'tiqad annahu yu'athir. Ini yang syirik. Artinya sangat berbahaya. Tetap kita tidak gampang-gampang mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, kecuali kita secara ilmu tahu bahwa itu berbahaya. Maka kita ingatkan kaum muslimin agar jangan meyakini bintang itu mempengaruhi hujan. Baik. Yang kedua, ada orang yang mengatakan dengan kalimat sama, mutirna binau ikaga. Ternyata maksudnya bukan meyakini bintang itu berpengaruh, tetapi berbicara ada biasanya. Nah, ini sama dengan ucapan orang-orang di Indonesia yang berkata, kalau bulan yang ada ber-ber-bernya biasanya hujan. Dari mulai bulan apa tuh? September, Oktober, Desember, ber-ber-ber. Januari hujan sehari-hari. Maret berhenti. Maret berhenti. Biasanya. Tapi alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan hujan terus-menerus kan. Sampai Maret masih hujan, sampai April masih hujan, sampai Mei, Juni, hari ini hujan lagi. Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, mudah-mudahan tuangan hujan hari ini tuangan rahmat. Maka batal keyakinan orang biasanya kalau Maret berhenti, ternyata hari ini gak biasa, bulan ini, tahun ini gak biasa. Memang bukan itu aturannya. Apa aturannya? Aturannya insya'a anzalahu wa in lam yasha' lam yunzil. Kalau Allah kehendaki, Allah turunkan hujan. Kalau Allah tidak kehendaki, gak turun hujan. Selesai kan? Itu keyakinan kita kaum muslimin. Sehingga kalau hujan, alhamdulillah Allah turunkan hujan. Kalau tidak hujan, mungkin ada hikmah di balik ini. Allah masih belum menurunkan hujan. Mudah-mudahan besok atau lusa akan diturunkan hujan yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bin a'azzakumullah. Biasanya mereka menyatakan jara adatan. Jararnya berlangsung. Jara adatan al-matar fi nau'i kaza wa kaza. Biasanya turun hujan di bintang ini, biasanya turun hujan di bintang itu. Apa hukumnya? Kalau yang pertama tadi, meyakini bintang mempengaruhi hujan, bahkan meyakini bintang yang menurunkan hujan, yang menentukan hujan, maka itu jelas kekufuran, kesyirikan yang berbahaya. Tetapi yang kedua, menyatakan jara adah, telah berlangsung kebiasaan, kalau bintang ini biasanya hujan, kalau bintang itu biasanya panas. Bolehkah? Tidak boleh. Walaupun tidak sampai pada kesyirikan, walaupun tidak sampai pada kekufuran. Wassahih, yang benar annahu yuhram, yang benar tidak boleh, haram untuk menisbatkan hujan kepada bulan atau bintang. Kalau September hujan, kata siapa? Apa dalilnya? Apa buktinya? La dalil wala hujjah. Enggak ada bukti, enggak ada dalil. Oh, buktinya? Mana buktinya? Kita mendapatkan hujan di bulan-bulan lain. Iya kan? Barakallahu fiikum. Sekarang masih Juni, belum ber, sudah hujan lagi. Alhamdulillah. Sehingga gak ada kaitannya dengan bulan-bulan tadi. Tapi biasanya, gak biasa. Kalau biasa kan selalu. Tapi gak selalu. Tidak selalu. Sehingga barakallahu fikum, jangan dinisbatkan hujan itu pada bulan. Jangan dinisbatkan hujan itu pada bintang. Jangan dinisbatkan bulan itu pada terbitnya bintang ini, terbenamnya bintang itu. Walau ala tariqil majaz, walaupun hanya majazi. Yang ini tadi hakiki, yang ini majazi. Yang mana yang hakiki? Yang benar-benar menisbatkannya kepada bintang. Bintang ini memang memiliki kekuasaan untuk menurunkan hujan. Itu jahiliyah sebelum Islam. Bintang inilah yang memberikan kebaikan pada kita dan seterusnya. Itu penisbatan kepada bintang hakikian. Yang kedua, biasanya kalau bintang ini hujan, biasanya kalau muncul bintang itu panas. Ini menisbatkan pada bintang pula, tetapi bukan hakiki. Majazi. Majazi itu makna kias. Ungkapan saja. Maksudnya bukan bintang itu yang menurunkan, tetapi di waktu bulan itu muncul, di waktu bintang ini terbit, maka turun hujan. Nisbah tersebut penisbatan majazi. Kata para ulama, seperti dinukil dalam kitab kita ini, yuhram nisbatu dalika ilan najmi, tidak boleh menisbatkan pada bintang-bintang walau ala tariqil majaz, walaupun pakai kata kias saja. Bukan makna hakiki, tapi makna kias. Faqad sarraha Ibnu Muflih fil furu', dikatakan dengan tegas oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu', biannahu yuhram qawlu mutirna binaw'i kaza, bahwasanya haram mengucapkan kita mendapatkan hujan karena bintang ini, hujan karena bintang itu. Mau hakiki mau majazi, enggak boleh mengatakan hujan ini karena bintang ini, karena bintang itu, hujan ini karena bulan ini, karena bulan itu. Enggak boleh. Hujan ini karena Allah, hujan ini karena Allah turunkan, karena Allah takdirkan, karena Allah perintahkan turunlah maka turun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah kehendaki, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Wa jazima fil insaf, bahkan disebutkan secara tegas dalam kitabnya Al-Insaf bitahrimihi, haram mengucapkan ini hujan karena bulan ini hujan karena bulan itu. Hati-hati dalam berbahasa. Walam yadhkur khilafan, bahkan Ibnu Muflih sahib kitab Al-Furu' dan sahib kitab Al-Insaf tidak berbeda pendapat, bahkan mereka tidak menukil ada khilaf di kalangan para ulama. Semua ulama sepakat enggak boleh menisbatkan hujan pada bintang, pada bulan, enggak boleh. Nisbatkanlah kepada Allah. Alhamdulillah, mutirna bifadlillah, kita mendapatkan hujan dari Allah. Atau kalimat yang semakna dengan itu, atau kalimat yang diajarkan untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah berikan kepada kami tuangan yang bermanfaat. Karena tuangan hujan bisa nafi'an, bermanfaat, bisa pula tuangan hujan dalam bentuk azab. Allah tuangkan sebanyak-banyaknya sehingga kebanjiran, hancur rumah-rumah, hancur ladang-ladang, hancur semua kota, kampung-kampung, tenggelam dan seterusnya. Itu azab. Sehingga ketika hujan turun, berharaplah kalau hujan itu suqya rahmah, la suqya azab. Tuangan rahmat, bukan tuangan azab. Wadhalika anna al-qa'il lidhalika nasaba ma huwa min fi'lillahi ta'ala alladhi la yaqdir 'alayhi ghayruhu ila khalqin musakhkhar. Kenapa dilarang menisbatkan kepada bintang, menasabkan hujan kepada bulan ini, bulan itu? Karena wadhalika anna al-qa'il lidhalik, karena orang yang berbicara seperti itu menisbatkan sesuatu yang merupakan takdir Allah, perbuatan Allah, dinisbatkan kepada sesuatu yang layak dir, yang tidak punya kuasa apa-apa. Bintang, bulan, enggak punya kuasa apa-apa. Layak dir alaihi ghairuh, tidak akan ada yang bisa, enggak ada yang berkuasa, enggak ada yang mampu untuk menurunkan hujan kecuali Allah. Kenapa dinisbatkan kepada khalqin musakhkhar? Mengapa dinisbatkan kepada khalqin musakhkhar? Kenapa dinisbatkan kepada makhluk yang makhluk itu diatur oleh Allah? Musakhkhar artinya diatur, Allah yang atur. Makhluk yang diatur, apakah dia bisa mengatur? Tidak bisa. Makhluk yang diatur oleh Allah, apakah dia bisa menurunkan hujan? Tidak bisa. Allah lah yang mengatur, maka Allah yang menurunkan hujan. Adapun khalqin musakhkhar, la yanfa' wa la yadur, makhluk yang diatur oleh Allah enggak akan bisa menentukan manfaat, enggak akan bisa menentukan madarat. Wala qudrah lahu ala syai. Benda-benda tadi tidak bisa memiliki kuasa apapun. Bintang, bulan bisa mengabulkan doa? Tak bisa. Bintang, bulan bisa menurunkan hujan? Tidak bisa. Fayakunu dhalika syirkan asghar. Maka penisbatan kepada benda-benda itu syirik kecil. Wallahu a'lam. Maka penisbatan kepada bintang dan bulan, walaupun majazi, dia jatuh ke dalam syirik kecil. Karena bukan keyakinan. Syirik amali. Amalannya seperti syirik. Karena mengatakan ini karena bintang ini, hujan ini karena bintang itu. Ketika ditanya, kamu mengatakan bintang ini bisa menakdirkan hujan? Oh bukan, maksud saya. Maksud anda bainaka wa baina rabbak. Maksudak bainak wa baina rabbak. Itu urusanmu dengan Allah Ta'ala. Tapi lafazmu sudah salah. Lafazmu sudah salah. Berarti yang dua tadi, catatan masih ada. Kalimat mutir Nabi Nawawi kada, ada dua kemungkinan. Yang pertama, keyakinan bahwa bintang berpengaruh. Ini hakiki. Hakikian. Sedangkan yang kedua, yang menyatakan hujan ini karena bintang itu, tetapi maksudnya, maka majazi. Hanya ungkapan saja, maknanya tidak kesana. Maka yang hakiki syirik besar, yang majazi syirkun lafzi, syirik dalam bentuk lafadznya. Karena kamu lafadznya mengatakan ini karena bintang. Loh, bintang itu tidak menciptakan. Maksudnya waktu bintang itu muncul biasanya turun hujan. Yang menurunkan hujan Allah lah. Ya tapi kalimatmu tadi salah. Itu adalah syirkun asghar. Wabillahi taufiq. Tapi ini hukum-hukum ini dari para ulama agar kalian berhati-hati dalam berbahasa. Dan mengajak kepada seluruh kaum muslimin agar berhati-hati dalam berbahasa. Jangan menisbatkan hujan pada benda-benda langit. Jangan menisbatkannya pada bintang, pada bulan dan lainnya. Nisbatkanlah kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan kepada kita hujan. Mutirna bifadlillah. Kita mendapatkan hujan karena fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap sayyiban nafi'a, tuangan yang bermanfaat. Ya Allah, suqya rahmah la suqya azab. Tuangan rahmat, jangan tuangan azab. Apakah mendung tanda akan terjadinya hujan? Hah? Siap-siaplah bawa payung. Kalau enggak mendung ini, kira-kira akan hujan. Ya enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Apa berbeda dengan yang tadi? Sangat berbeda jauh. Kalau tadi menyatakan hujan ini karena bintang itu, kalau saya berkata hujan ini karena mendung, tidak mesti. Kadang-kadang panas ngentrak tiba-tiba hujan. Iya apa iya? Siapa yang pernah lihat hujan ketika panas ngentrak? Ada yang pernah lihat? Berarti kaidah tadi batil kalau dipastikan. Tetapi kalau sekedar kamu khawatir kalau hujan, maka kamu siapkan payung. Ya silahkan. Barakallahu fiikum. Kadang-kadang sebaliknya, mendung gelap gulita, ternyata enggak hujan. Pernah enggak terjadi? Pernah. Insya'a anzalahu. Kalau Allah kehendaki, Allah turunkan. Beda dengan masalah penisbatan kepada bintang-bintang, karena itu berbicara tentang penisbatan. Sedangkan kalau lihat mendung khawatir hujan, itu bukan penisbatan. Barakallahu fikum. Maka enggak ada kaitannya. Berkait dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Bagaimana dengan anak kecil yang belum balig? Apakah dosanya ditanggung orang tuanya? Jawabannya ayat tadi, wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak bisa dosa orang lain ditimpakan pada orang lain. Anak kecil memecahkan kaca tetangga, orang tuanya enggak dosa. Dosa enggak bisa dipikul orang lain. Tetapi orang tuanya bertanggung jawab untuk mengganti kaca tersebut. Paham ya? Untuk mengganti kaca tersebut. Ini anak siapa ini? Anak siapa ini? Oh itu anak saya. Ganti. Ganti kaca saya. Tidak bisa. Melepas anak sembarangan saja. Anak memecahkan kaca saya. Ganti. Yang persis sama. Demikian pula kalau engkau di toko, anaknya mainan pecah barang toko itu. Dia bayar. Orang tua yang bayar. Bagaimana kalau anak kecil itu nyebrang jalan, ada motor yang melihat anak tersebut langsung membantingkan setirnya, nabrak tembok, mati. Bagaimana? Dosa? Anak tersebut? Ya enggak. Bapaknya dosa? Ya enggak. Kalau dosa, tidak bisa dipikul orang lain. Oh itu kan enggak sengaja. Tapi yang sengaja. Ada tukang di atas tangga lagi kerja. Anak kecil di bawah, seperti goyang-goyang. Enak, sampai jatuh. Mati. Itu kan kejahatan anak tadi. Dosa enggak? Anak itu enggak dosa. Bagaimana bapaknya dosa enggak? Enggak dosa juga. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Allahumma illa. Kecuali tanggung jawab tadi. Dalam bentuk dunia. Maksudnya kalau dia disebabkan oleh anak tadi. Maka orang tuanya membayar diatnya. Tebusan kematian tadi. Kalau itu kaca yang bayar harga kaca tadi, orang tuanya bertanggung jawab, walinya. Itu beda lagi, barakallahu fikum, bukan memikul dosa, tidak. Tetapi dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh maulanya. Karena maula tidak hanya anak kecil. Ada anak besar, tapi ada kelainan mental. Kelainan mental itu kan kadang-kadang menakutkan. Misalnya majnun anaknya. Semoga diselamatkan dari kita semua. Harus dijaga oleh orang tuanya. Kalau tiba-tiba dia mendolimi orang lain, tanggung jawab. Walaupun dosa tidak dipikul, tapi tanggung jawab harus di dunia ini. Memberikan tebusannya, memberikan matlamahnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.